Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya pada kesempatan kali ini kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta kesehatan, tentunya keluangan waktu yang senantiasa memberikan kita untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbarokah yang dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah diinformasikan oleh kami sebelumnya, pada kesempatan di Muslim Fashionable pagi hari ini merupakan satu kesempatan yang sangat berbahagia. Kita kedatangan yaitu Al-Ustaz Abu Qatadah dari Tasikmalaya. Yaitu dalam rangkaian daurah beliau, beliau akan mengisikan di 2 pagi di Muslim Fashionable, yaitu pada kesempatan pagi hari ini dan esok hari yaitu Ahad. Dan pertamanya kami staf dan kru hang mengucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk bisa hadir di Batam kembali. Dan senang sekali bisa bersama Ustaz tentunya Ustaz. Dan juga kami informasikan pada topik pagi hari ini yaitu insyaallah setelah diinformasikan sebelumnya yaitu merupakan topik sikap bijak di zaman fitnah. Semoga kita mendapatkan manfaat apa yang beliau akan sampaikan nanti. Baik, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan kajiannya pada kesempatan kali ini. Pak Ustaz, tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kami yuhibu rabbuna wa irdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, sahabat hang, di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali di kajian pagi, di telaah pagi. Dan alhamdulillah ini ziarah yang keempat ke kota Batam ini dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nikmat-nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah dan nikmat sehat sehingga kita masih mendekatkan diri kepadanya. Dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas judul, yaitu Al-Muqifus Sahih Tijahal Fitan. Yaitu sikap yang benar atau sikap yang bijak dalam menghadapi fitnah. Dan ini akan dibahas dalam 2 bahasan, insyaAllah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas 3 masalah penting berkaitan dengan fitnah. Yang pertama adalah makna hakikatul al-fitnah. Pertama adalah makna atau hakikat fitnah. Yang kedua adalah anwa'ul fitan, macam-macam fitnah. Yang ketiga adalah asbabul fitan, sebab-sebab munculnya fitnah. Dan insyaAllah pada kesempatan yang kedua besok, kita akan membahas inti permasalahan, yaitu al-mawqifus sahih tijahal fitan, yaitu sikap yang benar dalam menghadapi fitnah. Kita tidak mungkin menghadapi fitnah kalau kita tidak paham dulu apa itu fitnah. Apa yang dimaksud dengan hakikat fitnah. Kaum muslimin, sahabat hang yang dirahmati Allah Ta'ala, fitnah dalam bahasa adalah bimana al-ibtida wal-ikhtibar. Di mana fitnah dari sisi makna lugawi adalah beredar kepada mana al-ibtila wal-ikhtibar wal-imtihan. Yang artinya adalah berupa ujian, cobaan. Itulah yang dikatakan oleh ahlu lugah, dan saya pun tidak terlalu panjang dari sisi lugawi, karena itulah yang dikatakan oleh para ulama dari sisi makna lugawi tentang arti dari fitnah. Adapun dalam makna istilahi yang kita mungkin menginginkan makna ini, kita lihat di dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fitnah ini memiliki banyak makna. Makna yang pertama dari fitnah adalah bimakna asyirku, yaitu syirik. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, itu surat yang kedua ayat 193. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka, yaitu orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud di sini sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Dan dalam masih surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 217-nya, wal fitnatu asadu minal qatli. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Maka yang dimaksud adalah kesyirikan, bahaya dan mudaratnya lebih besar daripada pembunuhan. Dan dalam surat Al-Anfal, Allah Ta'ala berfirman, hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sehingga tidak muncul lagi fitnah, kesyirikan, dan agama hanyalah milik Allah, bagi Allah Ta'ala. Itu makna yang pertama dari makna fitnah. Yang kedua adalah bimakna kufur. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, فَأَمَلْ لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِئُنَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti mutasyabih. Mereka mengharapkan fitnah. Dikatakan mereka mengharapkan kekufuran. Ini salah satu makna dari fitnah adalah kekufuran. Dan di antara makna fitnah adalah bimana al-ibtila wal-ikhtibar wal-mihna. Yang artinya adalah berupa ujian, cobaan. Allah Ta'ala berfirman, وَفَتَنَّا كَفُتُونَ. Dan sungguh kami menguji kalian dengan berbagai ujian. Allah Ta'ala berfirman, أَحَسِبَنْ nasu an yutraku ayyakulu amana wahum layub tanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan untuk mengatakan beriman sedangkan mereka belum diuji? Maka yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah ujian, cobaan. Dan di antara makna fitnah adalah artinya azab. Api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Zuku fitnatakum. Yang maknanya rasakanlah azab kamu. kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, itu diantara makna fitnah. Demikian juga makna fitnah adalah pembunuhan, kehancuran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Seandainya kalian merasa takut orang-orang kafir menyerangmu, memfitnahmu, membunuhmu. Maka ini adalah makna fitnah dalam sisi lugawi ataupun makna sisi istilahi yang terdapat di dalam ayat Al-Quran dengan memiliki makna yang sangat banyak. Sebagaimana fitnah ini adalah memiliki makna kesesatan. Yang mencakup maknanya adalah syubhat, syubhat, dan mencakup di dalamnya adalah syahwat. Allah Ta'ala berfirman tentang bagaimana orang-orang kufar Quraisy memfitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Ta'ala berfirman, wa in kadu liyaftinunaka. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang kufar Quraisy ketika mereka memfitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di mana mereka membuat rekayasa memfitnahmu. Yang dimaksud di sini adalah memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta, memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan, memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wanita, dan memfitnah para sahabat ridwanullahi taala alaihim dengan rekayasa-rekayasa seperti telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, dituduh sebagai tukang sihir, tukang tenung dan sebagainya, agar tujuan mereka adalah menyesatkan dan menjauhkan kaum muslimin dari kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah makna fitnah yang terdapat di dalam ayat Al-Qur'an dan saya menyebutkannya sebagiannya. Maka fitnah di dalam ayat Al-Qur'an mencakup makna di antaranya adalah fitnah berupa kekufuran, berupa kesyirikan. Fitnah yang artinya adalah azab. Fitnah yang artinya adalah siksa. Kemudian juga fitnah yang artinya adalah berupa ujian dari musibah, malapetaka, bahkan ujian dari Allah Ta'ala adalah berupa gemerlap dunia, harta, anak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ataupun hanyalah anak-anak kamu dan harta-harta kamu, dalam ayat yang lain istri-istri kamu, ada merupakan ujian bagi kamu. Sebagaimana juga fitnah di dalam ayat Al-Quran memiliki makna yang artinya adalah kesesatan, syubhat, maka itu adalah yang ditunjukkan oleh makna Al-Quran. Dan kita akan melihat nanti dalam sebagian makna hadis di dalam pembahasan kita Anwa'ul Fitan, pembagian fitnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama menjadi dua jenis. Yang pertama adalah al-fitnatul khasah. Yang kedua adalah al-fitnatul amah. Di mana para ulama membagi fitnah itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah fitnah khusus. Yang dimaksud adalah khusus kepada setiap individu manusia di muka bumi ini. Di mana Allah Ta'ala telah menjadikan hidup dan mati adalah sebagai ujian. Allah Ta'ala berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Allah Ta'ala menciptakan hidup dan mati adalah sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kita. Maka ini yang dimaksud dengan fitnatul khasah, fitnah secara khusus. Yang mana fitnah secara khusus ini mencakup setiap manusia akan diuji pertama bil amwal wa bil aulad. Akan diuji manusia adalah dengan anak, harta, keluarga. Allah Ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya anak-anak kamu dan harta-harta kamu adalah fitnah bagi kamu, ujian bagi kamu. Di mana setiap mukmin, setiap hamba Allah Ta'ala sesungguhnya akan diuji dengan harta ini. Akan diuji dengan keturunan. Dan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya, "Siapa di antara kamu yang mengetahui tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Faqala Hudzaifah, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah." "Apuan, ana ya Umar, aku wahai Umar." Faqala Umar, "Innaka lajari." Sesungguhnya engkau sangat cepat menjawab. Faqala fitnatu rajuli fi malihi wa ahlihi wa jiranihi tukaffiruha as-salatu wa shadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Di mana Hudzaifah berkata, "Aku tahu tentang fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah seseorang dari keluarganya, dari harta dan tetangganya, yang dia bisa dihapus dosanya dengan sholat, dengan sedekah, dan menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar." Dan demikian setiap muslim akan difitnah dengan wanita. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adaru fitan ala rijal kanat fin nisa." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nisa." Apuan i. Dan Nabi sallallahu bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya fitnah yang paling besar, yang paling bahaya akan menimpa kaum laki-laki adalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu menghadapi dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita." Awalu fitan ala bani Israel kanat fin nisa. Fitnah yang pertama yang menimpa kepada bani Israel adalah wanita. Setiap mukmin akan mendapatkan fitnah. Salah satunya adalah fitnah wanita. Dan demikian juga fitnah ini berupa musibah yang menimpa kepada kita. Dengan ditimpakannya musibah kepada kita, ujian-ujian, tai. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita, benar-benar kami atau Allah Ta'ala akan muji kalian dengan kebaikan, dengan kejelekan. Setiap orang akan diuji dengan berkurangnya harta, dengan hilangnya apa yang dia cintai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan sesuatu yang mesti kita akan hadapi. Setiap mukmin akan mengalaminya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah, sebagai ujian terhadap kalian. Demikian juga fitnah ini adalah yang akan menimpa kepada kita berupa syubhat. Demikian juga berupa syahwat. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan 'alal qulubi ka ardil hasir 'udan udan. Akan dicampakkan kepada setiap hati manusia, akan dilemparkan kepada setiap hati manusia fitnah. Ujian berupa datangnya syahwat dan syubhat, kesesatan yang akan menimpa kepada setiap seseorang. Fa ayu qalbin asrobatha nukita fiha nuktatan sauda. Maka hati yang mana saja yang menerimanya, yang mengambilnya, ia tidak bisa menolaknya, maka akan ditulis titik hitam dalam hatinya. Semakin banyak fitnah, semakin terjerumus orang kepada fitnah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, akan ditulis titik hitam kelam di dalam hatinya, sehingga satu ketika orang tidak bisa memisahkan hak dengan batil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitnah yang berkaitan dengan syubhat, fitnah yang berkaitan dengan syahwat, berupa ujian-ujian yang akan menimpa kepada kita. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi dan merupakan takdir kauni yang Allah Ta'ala kendaki terhadap hambanya secara kauni, untuk menguji siapa di antara kita yang tetap dalam keimanan, yang dia condong kepada fitnah tersebut, sehingga dia tersesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini secara singkat adalah fitnah yang akan menimpa kepada setiap individu muslim. Dan di sana ada yang dinamakan dengan fitnatul amah, fitnah yang akan menimpa kepada seluruh manusia. Fitnah umum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Usamah ibn Zaid, di mana beliau berkata, "Hal tarawna ma ara?" Qalu la. Qala inni aral fitana taqau khilala buyutikum kawak ilmatori. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apakah kalian melihat pada malam ini apa yang aku lihat? Lalu mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku melihat fitnah jatuh, menimpa, masuk ke seluruh rumah-rumah kalian bagaikan jatuhnya hujan. Para ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah ini bagaikan turunnya hujan ini menunjukkan dilalatun alal kasrah wal umum. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah ini adalah fitnah yang sangat banyak. Fitnah yang umum yang akan menimpa kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Menimpa seluruh hamba Allah di muka bumi ini. Dan menunjukkan begitu dahsyat dan banyaknya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan dalam hadis yang lain yang dijelaskan dalam hadis Hudzaifah, di mana fitnah ini di samping menyeluruh dia adalah dahsyat. Tamuju kama yamujul bahar. Dia adalah bagaikan gelombang lautan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fitnah ini akan menimpa kepada dunia ini. Dan terutama kita sekarang berada di zaman munculnya fitnah. Dan hadis-hadis sangat banyak. Kita mencukupkan satu hadis ini yang menunjukkan fitnah ini adalah fitnah umum. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting bagi kita berkaitan dengan fitnah ini, marilah kita untuk menyimpulkannya melihat dari tiga sisi yang sangat pokok tentang fitnah ini. Pertama, bahwa fitnah ini daripada penjelasan Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Ta'ala akan menguji manusia, khususnya orang-orang beriman dengan fitnah. Yang pertama adalah fitnah berupa musibah. Di mana Allah telah menjelaskan dalam ayat yang tadi, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Dan kami benar-benar akan menguji kamu dengan kebaikan. Yang dimaksud dengan kebaikan dengan apa? Dengan harta, dengan tahta, gemerlapannya dunia, indahnya kedudukan, indahnya tahta, indahnya harta, kecantikan wanita, kegantengan seorang pria. Maka ini akan menjadi satu ujian kepada kita. Keturunan. Maka ini adalah merupakan ujian bagi kita. Maka barang siapa yang tidak menggunakan semua ini sebagai wasilah untuk taat kepada Allah. Harta yang kita miliki. Kedudukan yang kita dapatkan. Istri yang cantik. Keturunan yang banyak. Apabila tidak dijadikan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kita terjerumus kepada fitnah. Dan akan menyeret kita kepada jurang api neraka. Dan barang siapa yang selamat dari fitnah ini, di mana ia mampu menjadikan dunia ini, harta kedudukan, istri dan anak, sebagai wasilah untuk taat kepada Allah, maka berarti dia telah selamat dari ujian ini. Dan dia akan ditunjukkan kepada kenikmatan, keselamatan, yaitu surga. Dan sisi yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Di mana kita akan difitnah dengan fitnah yang kedua. Adalah fitnah syahwat. Dan syaitan laknatullah dengan bala tentaranya. Akan senantiasa mengobarkan syahwat. Sehingga banyak manusia yang terjerumus kepadanya. Dan yang ketiga adalah fitnah syubhat. Akan munculnya berbagai bentuk kesesatan. Hamba kepada syaitan, maka mereka akan melontarkan fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Marilah kita lihat kepada ayat yang terdapat dalam surat yang ketujuh. Allah Ta'ala berfirman, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَكْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَا لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dengan sebab engkau telah mencap kami, mencap aku, kata syaitan, sebagai hamba yang durhaka, maka benar-benar aku akan duduk menghalangi orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Kami akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, sehingga engkau tidak mendapatkan mereka yang bersyukur, ataupun sedikit di antara mereka yang bersyukur. Abdullah bin Abbas mengatakan, syaitan akan datang dari depan. Di mana syaitan mengatakan, usyakiku an amri akhiratihim. Aku akan meragukan tentang akhirat mereka. Aku akan datang dari belakang, kata Abdullah bin Abbas mengatakan, yaitu uzayinu an amri dunyahum. Kami akan menghiasi dunia, sehingga timbullah fitnah kepada hamba Allah, khususnya orang-orang beriman, sehingga kenalah penyakit yang dinamakan alwahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Dan kami akan datang dari sebelah kanan. Aku akan datang dari sebelah kanan. Abdullah bin Abbas mengatakan, usyabbihu an amri dinihim. Di mana aku akan menyamarkan, membikin samar agama mereka. Di mana di sini akan muncul berbagai propaganda, kesesatan-kesesatan. Munculnya ariran-ariran yang menyimpang. Munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang Nabi SAW telah menjelaskan tentang akan munculnya syubhat ini. Abidul jahil adalah para ahli ibadah, tetapi mereka bodoh terhadap agama Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan, idal tumiatis dunia bi amalil akhirah. Apabila orang-orang mengamalkan amalan akhirah tetapi tujuannya dunia. Orang-orang mencari ilmu tetapi tujuannya adalah untuk mengeruk dunia, harta. Dia menunaikan haji, tujuannya dunia. Kenapa menunaikan haji? Menunaikan umroh, oh orang-orang yang telah menunaikan haji, Masya Allah maju dagangnya. Kenapa ia melakukan sholat malam? Oh, agar banyak orang yang senang kepadanya. Tujuannya dunia semua. Jangankan perkara dunia, hatta ibadah kepada Allah Ta'ala tujuannya dunia. Maka ini adalah sebab munculnya fitnah. Watafaquhu fi ghairi dinillah. Dan munculnya generasi yang hanya mempelajari ilmu dunia. Dan mereka adalah lupa kepada ilmu akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebab ya munculnya fitnah di tengah-tengah kita. Salah satunya adalah disebabkan empat perkara. Dan yang merupakan perkara yang lain yang saya ingin sampaikan dalam waktu 5 menit lagi ini. Sampai pukul 7 ya kita sisakan untuk soal jawab. Saya ingin menyebutkan dua poin yang sangat penting walaupun sebabnya adalah banyak. Yaitu apa di antara penyebab munculnya fitnah? Adalah dha'ful ihtimam fi thalabil ilmi. Semakin lemahnya kesungguhan kaum muslimin dalam mencari ilmu. Kebodohan yang menimpa kepada umat ini. Kebodohan yang menimpa kepada kita. Itu adalah sebab utama munculnya fitnah dan besarnya fitnah. Oleh sebab itu Nabi SAW mewajibkan ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib. Tatkala hilangnya ilmu, sedikitnya ilmu, dan para pembawa ilmu semakin sedikit, maka akan semakin besar fitnah yang menimpa kepada kita. Kemudian poin yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara penyebab munculnya fitnah adalah dha'ful ihtimam fi iqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Semakin lemahnya keinginan kita, kemauan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis yang maknanya, hadis ini sahih. Di mana Rasulullah SAW mengumpamakan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dengan orang yang melanggarnya. Adalah seperti orang yang diundi kepada satu kapal. Di antara mereka ada yang di atas, di antara mereka ada yang di bawah. Lalu orang yang di bawah berkata, biar tidak mengganggu orang yang di atas, kita bolongi saja kapal ini. Biar mudah mengambil air bagi kita. Maka jika seandainya orang yang di atas membiarkan kemungkaran yang dilakukan di bawah, maka akan tenggelam celaka semua yang ada dalam perahu dan kapal tersebut. Dan apabila orang yang di atas mengingkarinya, ya, terhadap kemungkaran yang di bawah, maka akan selamat semuanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang melihat kemungkaran lalu ia tidak mengingkarinya, maka Allah Ta'ala akan mengumumkan, akan menimpakan adab secara menyeluruh. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Wahai orang-orang beriman, janganlah hati-hatilah kamu terhadap fitnah. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim secara khusus. Ayat ini menunjukkan manakala kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka fitnah ini akan menerpa dan menerjang kita. Bahkan kita akan dimakan oleh fitnah ini, oleh fitnah kesesatan, fitnah syahwat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali sebagai mukadimah terhadap pelajaran yang kita akan bahas besok tentang sikap bijak di dalam menghadapi fitnah. Allah taala. Jazakallah khairan pada Ustaz Abu Qadah yang telah memberikan kajian di Muslim Personal pada sesi kesempatan kali ini. Demikian sahabat kan, kita sebelum memasuki pada sesi tanya jawab, kita akan berikan beberapa pesan berikut ini. Sahabat dan yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, silakan ke 468106 atau 467106 untuk kesempatan sesi pertanyaan kali ini. Kita terima penelpon pertama pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ahwal iya. Ibu, dari siapa di mana Ibu? Dari Syakir di Batu Besar. Di Batu Besar, silakan iya. Ibu. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang yang menganggap dirinya baik karena dia merasa udah bermanhaj salaf, tidak melakukan syirik, sholatnya juga udah ke masjid terus, yeah, tapi bermaksiat jalan terus. Itu aja. Maksiatnya pun maksiat yang besar gitu Ustaz. Itu aja Ibu. Termasuk menyentuh wanita itu gimana Ustaz? Karena terlalu menyepelekan maksiat itu gitu. Yang merasa udah baik itu. Iya. Itu aja Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala dan ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan iyyakum wa muhaqqiratid dzunubi. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, hati-hatilah kamu ataupun hati-hatilah kamu dalam menyepelekan dosa. Ataupun maknanya, janganlah sekali-kali kamu menyepelekan terhadap dosa. Nah, ini sebelum saya menjawab tentang itu. Kemudian, kita perlu tahu bahwa ada istilah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak ada dosa besar kalau kita beristighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita itu melakukannya istimrar. Kalau kita melakukan dosa besar lalu kita bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugargir. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam tatlu syamsu min maghribiha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi ingat, tidak ada dosa kecil kalau kita melakukannya kontinu, melakukannya terus-menerus. Para ulama salaf mengatakan, ingatlah tidak ada gunung kecuali merupakan tumpukan kerikil-kerikil kecil. Maka demikian juga kita dengan dosa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun memperingatkan kita dalam dua sisi. Wala tuzakku angpusakum. Janganlah kalian mentazkiyah, ya, mengklaim, mengaku bahwa diri kita adalah orang yang paling baik. Jadi orang yang paling baik, orang yang paling tidak berdosa, maka kita dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memperingatkan kita, tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, hati-hati ya. Oleh sebab itu, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dalam dua tempat, beliau mengatakan, siapa orang yang selamat? Orang yang selamat adalah orang yang memahami kaidah sebagai berikut, yaitu, waktu kalyaum, bainal amsi wal ghad. Waktu itu hari ini, antara kemarin dengan besok. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud, apa yang harus dia lakukan adalah berupa kebaikan hari ini dengan melihat kekurangan hari kemarin. Dan kita memiliki azam, memiliki itikad yang sangat tinggi untuk kebaikan hari besok. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, yang insya Allah saya akan sampaikan nanti dalam nasihat kepada kaum ummahat, 10 poin yang tidak memberi manfaat kepada manusia. Salah satunya adalah waktun farigun anisidrokil fariti wagtinabin birri. Di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara 10 poin yang tidak memberi manfaat kepada pemiliknya adalah waktu yang kosong untuk melihat dan menelaah kekurangan dan menutupi kekurangan yang telah lalu, dan ia tidak menggunakan kesempatan kebaikan untuk masa yang akan datang. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang tadi adalah sangat keliru. Dan saya ingin mengisyaratkan tadi ya, karena terkadang mungkin ini suka keliru juga. Apakah jika orang mengatakan ahli sunnah adalah hak, manhaj salaf adalah yang hak, berarti dia adalah mentazkiyah dirinya? Tidak ya. Sebagaimana kita mengatakan Islam adalah agama yang benar, tidak ada agama yang benar selain Islam. Maka tidak ada manhaj yang benar selain manhaj ahli sunnah. Tidak ada yang benar selain manhaj salaf. Maka ini wajib kita katakan, wajib kita sampaikan. Adapun kita mengklaim diri kita adalah udah selamat dari setiap sisi, bahwa kita tidak punya kekeliruan, kita tidak punya kekurangan, maka itu yang keliru. Tetapi kalau ibu ditanya, yang benar apa? Islam yang benar. Manhaj yang benar apa? Manhaj salaf, manhaj ahli sunnah. Itu wajib kita katakan. Sebab hak satu, bu. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita sebagai orang yang berada di atas sunnah, atau kita menjalani sunnah, menjalani manhaj salaf, bahwa kita mengklaim tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, maka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, jazakallahu khairan. Kembali silakan sahabat Hang ke 468106 atau 467106. Kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, Fan, Ibu bisa volume radionya dikecilin sedikit, Ibu? Ya. Iya, silakan ya. Dari siapa, di mana? Iya, di Sungai Panas, Pak Ustaz. Iya, di Sungai Panas. Silakan. Iya. Saya mau tanya, Ustaz. Apa hukumnya di bulan puasa kalau suami lagi minta berhubungan, terus kita nggak kasih? Tapi apa juga hukumnya untuk suami melakukan itu? Mbak, bisa dijelaskan lagi, Bu, untuk berhubungan di malam hari atau di siang hari? Di siang hari, Pak Ustaz. Itu aja. Bagi kita seorang istri yang menolak, apa hukumnya? Terus apa hukumnya? Saum wajib atau apa, Bu? Saum wajib? Ya? Bulan Ramadan ya, Bu? Bulan Ramadan. Oh, Pak, bulan Ramadan. Ya. Itu aja. Pak Ustaz. Ya. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jelas ya bahwa al-jima itu adalah min, termasuk yang membatalkan apa? Membatalkan saum berdasarkan ijma, berdasarkan dalil Quran, dalil sunnah, dan ijma. Jadi kalau seseorang berjima di siang hari di bulan Ramadan, maka itu membatalkan saumnya, baik suami ataupun istri. Nah, maka apabila suami mengajak istrinya untuk berjima, maka istrinya wajib untuk menolaknya. Jadi wajib untuk menolak. Dan tidak boleh taat. Sebab itu adalah termasuk taat dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, bagaimana apabila suaminya mengancam masalah? Contohnya, kalau tidak mau ya akan aku bunuh umpama ini terjadi ya. Atau akan aku cerai dan sebagainya umpamanya mengancam. Sehingga istrinya terasa mukroh. Maka suaminya berdosa ganda ya. Dosa ya melakukan jima di siang Ramadan. Dan dosa yang kedua dosa mengancam. Sedangkan bagi istrinya adalah tidak berdosa ya. Apa yang harus dia lakukan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata halaktu celaka katanya. Apa yang menyebabkan kamu celaka? Dia mengatakan aku terpleset kepada istriku ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bisakah kamu saum 2 bulan berturut-turut?" Ya. Maka dia mengatakan tidak bisa, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja terpleset kata dia. Ya. Maka yang pertama, maaf, apakah engkau bisa untuk memerdekakan hamba saya? Ya, tidak bisa, saya tidak punya uang. Ya. Lalu yang ketiganya, bisakah engkau memberikan makan kepada fakir miskin 60? Dia mengatakan saya tidak punya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan 1 keranjang. Lalu kata beliau, bersedekahlah kepada orang yang paling miskin di tempatmu. Lalu dia mengatakan, ya aku orang paling miskin. Maka Rasulullah SAW ya, tertawa sampai kelihatan gigi. Ya taringnya, gerahamnya. Saking ya apa melihat kepada sahabat tersebut ya. Melihat kepada sahabat tersebut. Maka ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi suami ataupun seseorang yang apa dia terjerumus ataupun berjima di siang Ramadan. Maka dia harus pertama memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu, maka saum berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada 60 miskin. Ya. Memberi makan kepada 60 miskin. Ini adalah bagi orang yang berjima di siang Ramadan dalam keadaan sehat dan sengaja. Ya. Allah Ta'ala alam. Baik sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum kita membacakan SMS, kita akan kembali terima penelpon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dari siapa di mana Bu? Dari Umu Adinda di Singapura. Silakan. Ustaz, mohon nasihatnya dalam menghadapi saudara kita yang terkena fitnah harta, yang mana rela menjual agamanya demi harta dan popularitas. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah kita menasihati orang yang terjumus kepada fitnah harta? Ya. Kita menasihati dari beberapa sisi. Ya. Sisi yang pertama, ya, kita menjelaskan tentang hakikat nikmat. Bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmatul mutlaqah, ada nikmatul muqayyadah. Kita katakan nikmat itu ada dua. Pertama nikmat yang umum, yang mutlak, yang tidak akan terputus, dan ada nikmat yang terputus. Adapun nikmat yang tidak terputus adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Nikmat yang tidak akan terputus apabila seseorang dianugerahi oleh Allah Ta'ala keimanan. Ya. Dianugerahi oleh Allah Ta'ala nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka nikmat keimanan, nikmat Islam adalah nikmat yang tidak akan terputus. Adapun nikmat yang kedua adalah nikmatul muqayyadah, nikmat yang terbatas. Maka nikmat yang terbatas adalah nikmatul dunia, nikmatul mal, nikmatul manzilah, nikmat harta, nikmat kedudukan. Nikmat dunia maka terbatas. Bagi siapa? Bagi yang hidup dan bagi yang sehat. Kalau kita merenungi dengan secara yang benar, bahwa nikmat dunia ini hanya didapatkan apabila berkumpul dua hal yang sangat pokok. Pertama, hidup. Sebab orang yang mati tidak akan merasakan lagi nikmat dunia ini tanpa disertai dengan nikmat iman. Rasulullah SAW mengatakan, yattabi'u al-janazatu salasatun, akan mengikuti jenazah itu tiga perkara. Yaitu apa? Maluhu wa ahluhu. Di mana akan mengikuti jenazah? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu, yaitu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka akan kembali dua, harta dan keluarganya, dan akan mengikuti dia adalah satu saja amal. Yamalayan paumalun wala banun ila man atallaha biqalbin salim, satu hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan kecuali barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan istislam, tunduk kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Bu, kita sampaikan bahwasanya nikmat dunia ini dapat dinikmati kalau kita sehat. Kalau kita merenungi sebagai orang kaya, sebenarnya nikmat yang kita dapatkan ini hanya sampai tenggorokan saja. Hanya dalam lidah dan tenggorokan saja. Kalau udah lewat tenggorokan, tidak ada perbedaan antara apa yang dimakan oleh orang miskin dengan orang kaya. Perut kita tidak akan bertanya-tanya. Bahkan terkadang kita akan mengetahui, Bu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, coba kita katakan, bertadabur ya, terhadap dunia ini. Rendang ayam, rendang sapi, dan sebagainya, kenikmatan dunia ini. Bayangkan kalau orang ditimpa musibah, penyakit, umpamanya penyakit gula. Maka, kata dokter, kamu jangan makan ikan, jangan makan daging, nasi pun sedikit. Orang yang asam urat, yang memiliki kolesterol tinggi, seluruh makanan dikurangi, bahkan sayur-sayuran semakin sedikit. Makannya apa? Orang yang memiliki penyakit umpamanya, ya, paru-paru, walaupun kaya, terpaksa di rumahnya harus panas, nggak bisa pakai AC, Bu. Tetapi kita lihat orang yang miskin umpamanya, hanya mungkin dia sebagai tukang pikul atau sebagainya, tapi dia sehat, maka dia dapat menikmati dunia ini melebihi orang kaya. Maka sangatlah bodoh orang yang terbuai dengan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini fana. Bahkan dengan contoh yang tadi cukup bagi kita, ya, bagi kita, bahwa ternyata ke dunia ini tidak bisa kita rasakan, ya, ketika kita tadi dunia, kecuali kalau kita sehat dan kita masih hidup, ya. Ya, barangkali dengan gambaran ini saja bisa kita menggambarkan bagaimana dunia ini adalah hina, ya, tidak seperti nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat taat. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik. Sabar Hang, kita akan bacakan SMS pertama dari Apri di Dapur 12. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita perlu untuk membuat komunitas tersendiri di dalam masyarakat agar terhindar dari fitnah? Maksud saya buat lingkungan tersendiri, Ustaz. Demikian. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, membuat lingkungan yang baik adalah wajib bagi kita, dituntut bagi kita. Dan tidak mesti yang dimaksud membuat lingkungan yang baik adalah membuat komunitas yang khusus, gitu ya. Tidak mesti. Tetapi yang paling agung, yang paling besar, dan pahalanya akan lebih besar, di mana membuat komunitas yang baik adalah dengan cara dakwah. Iqamatul barahin, iqamatul hujjah, iqamatul amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Yang paling besar pahalanya, ya, bukan kita mungkin membuat coupling khusus, ya, ahlu to'ah umpamanya. Ya. Tetapi yang paling besar keutamaannya adalah kita merubah kondisi kaum. Merubah kondisi manusia. Dengan cara kita menegakkan dakwah. Dengan cara kita menegakkan argumentasi, menyeru manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari maksiat, tegakkan kebaikan ini dengan cara kita berdakwah. Dan kita berdakwah mulai dengan kita sendiri, mendakwahi keluarga, mendakwahi anak, mendakwahi tetangga. Maka ini adalah lebih agung, lebih mulia. Sebab kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan munculnya fitnah kejelekan. Seandainya pun kita membuat komunitas yang khusus, maka jangan kira bahwa di tengah-tengah kita tidak akan muncul fitnah. Mungkin saja di antara kita, di antara anak kita, ada yang muncul yang jelek. Dan sebagainya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, saya lebih menasihatkan bahwa kita adalah bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Maka dengan itu akan terjadi perubahan kondisi manusia. Menyeru manusia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Kita akan bacakan satu SMS lagi. Ustaz, datangnya dari Ilham di Batu Aji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar terlindung dari fitnah subhat dan syahwat ini Ustaz? Ya, sebenarnya kita akan bahas besok ini insyaallah. Kita akan bahas besok ya, bagaimana kita menghadapi fitnah ini. Insyaallah kita akan bahas ya besok. Sahabat yang silakan kembali ke 468106 atau 467106. Kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, bisa volume radionya dikecilkan sedikit Pak? Bisa lah, ya. Okay. Iya Pak, dari siapa di mana Pak? Arifin di Tanjung Pinang. Pak Arifin di Tanjung Pinang, silakan Pak. Iya. Saya mungkin ini bukan bertanya, cuma saya punya pendapat. Iya. Pendapat saya begini, saya alhamdulillah mungkin ini yang saya tunggu-tunggu seperti dakwah-dakwah orang salaf ya, cuman dulu memang saya sulit untuk mendapatkan gitu ya. Iya, silakan Pak. Cuman yang saya sayangkan tuh di sininya Pak, apakah orang salaf ini atau yang bermanhaj salaf ini dari si jumlah hanya sedikit atau bagaimana ya? Karena orang berilmu itu memang saya paham tidak banyak ya. Ya, nah, cuman di lapangan ini secara langsung yang menguasai untuk mengajar ngaji langsung kepada anak lebih kecenderungan banyaknya itu orang-orang yang mohon maaf ya, saya tidak akan ya, bukan membid'ahkan ya, bukan. Bisa cuman sedikit Pak ya, langsung ya, waktu cuman terbatas. Mereka lebih menguasai gitu ya, yang orang yang mencampurkan antara bid'ah dengan sunnah gitu ya. Nah, kadang-kadang bid'ahnya enggak terasa itulah ya. Nah, tapi orang salaf ini kan saya sulit, seperti saya kalau mungkin lebih enak kalau berhadapan langsung di satu musala, saya bisa bertanya jawab. Saya terserang karena orang tunanetra nih ya. Jadi lebih cenderung saya tanya jawab yang lebih enak gitu ya. Tapi kan sulit sekali untuk di Tanjung Pinang saja di sini, saya siapa yang tahu saya di sini, enggak ada gitu kan, enggak. Maksudnya yang orang salaf ini yang bisa mungkin bercengkrama setiap hari gitu kan, di surau-surau atau di kampung-kampung kan jarang sekali gitu. Nah, hanya itu ini ya. Tapi saya yakin ini jalan terus lah ya, sesuatu yang baik ini, saya yakin Allah akan membukakan ini, walaupun banyak orang yang miring itu, hanya belum terbuka aja hatinya. Saya yakin di lingkungan sini banyak orang pendengarnya itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya. Saya dukung terus ya masya Allah. Tapi mungkin saya juga akan memberikan ta'lik ya, memberikan apa arahan terhadap poin ini. Pertama ya, bahwa berkaitan dengan sedikitnya orang yang menjelaskan tentang kebenaran ataupun sunnah, maka ini memberikan motivasi kepada para orang tua dan kaum muslimin, di mana salah satu akan datangnya kebenaran dan munculnya kebenaran adalah dengan munculnya, dengan memunculkan yaitu generasi robani. Ya, generasi robani ini adalah generasi yang mereka memahami tentang Islam, memahami tentang sunnah. Maka saya berharap ya bahwa kepada seluruh kaum muslimin, seluruh orang tua ya, diharap ya juga apa untuk mengutus ya orang-orang yang cerdik, anak-anak yang cerdik ke pesantren-pesantren ataupun ke ma'had-ma'had kita ya, yang dimana alhamdulillah sekarang ya pesantren-pesantren ahli sunnah dengan dakwah salafiyah ini telah muncul di berbagai tempat dan tentunya juga telah memiliki artinya apa dari standar yang sangat bagus insya Allah. Sebab kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak mungkin kita berharap adanya perubahan, kemudian datangnya pertolongan Allah, kalau tidak membina generasi yang apa? Generasi yang robani, generasi yang berilmu. Ya, barangkali kita harus paham, sesungguhnya ilmu din ini akan lebih sulit dipelajarinya ketimbang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia. Memerlukan kepada orang-orang yang cerdik, memerlukan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menghafal, ya. Kemampuan untuk menghafal, sebab ya agama ini ya perlu dipelajari orang-orang yang cerdik, ya. Kita lihat ya dalam sepanjang sejarah, dari orang-orang yang mereka dianugerahi ilmu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian, kecerdikan, ya. Jadi jangan sampai ya fenomena yang ada, ya kalau anak itu nakal, kalau anak itu bodoh dipesantrenkan itu. Ya sekarang harus paradigmanya harus berubah ya. Mestinya orang-orang yang apa? Yang ke pesantren itu yang harus cerdik ya, cerdas ya, sehingga akan merubah kondisi masyarakat. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa di dalam berdakwah dan menyampaikan dakwah sunnah ini, ya perlu pertama dibarengi dengan sikap hikmah, sikap lemah lembut, sikap bijak, ya, dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ya. Sebab ya tentunya kebenaran ini manakala dihias dengan akhlak yang mulia, dihias dengan budi pekerti yang luhur, maka akan menarik banyak orang ya. Akan menarik apa? Banyak orang ya. Saya sering menggambarkan ya, kalau kita berikan gambaran ya tentang dunia ini, ya kalau seorang istri akan menghidangkan makanan yang lezat kepada suaminya, rendang ayam, rendang sapi, mungkin juga makanan-makanan yang lezat, tapi wadahnya pispot gitu ya. Maka suaminya enggak akan tertarik dengan apa yang dihidangkan walaupun makannya enak. Tapi lain, seorang istri menghidangkan cuma mungkin kata orang Jawa Barat ataupun orang Jawa bacem apa? Bacem tempe gitu ya. Ataupun hanya mungkin oseng kangkung misalnya. Tetapi dihidangkan dalam apa? Dalam nampan yang sangat bagus, dihiasi sisi-sisinya dengan sayuran, maka mata akan terbelalak. Kenapa? Dihiasi dengan kebaikan, dihiasi dengan akhlak yang mulia ya. Maka kita wajib ya, di dalam keterasingan seperti Bapak tadi katakan ya, wajib orang-orang yang menyebarkan sunnah, menyebarkan hak ini, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Kemudian sisi yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa perlu kesabarannya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini perlu kita kesabaran, sabar melihat kondisi yang ada ya. Sabar di dalam menghadapi kejadian-kejadian yang ada, kondisi-kondisi yang ada. Sebab hanyalah orang yang bersabar yang Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan ya. Bagi orang-orang yang sabar itulah yang mereka akan memimpin dunia ini ya. Memiliki apa? Kesabaran, ketinggian, kesabaran. Ini wajib kita untuk mengambil pelajaran yang sangat tinggi. Wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khairan. Sebagai informasi juga pada Bapak Arifin, silakan hadir juga besok malam Ba'da Isya di Masjid Al-Furqan Tanjung Pinang. Insyaallah Ustaz akan mengisi kajian di sana. Selanjutnya silakan sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan Muslim Personal pagi ini, kita akan terima penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf, Uti dari siapa ya, di mana? Oh, dari Batu Aji aja ya, Isika. Maaf, bisa sebut namanya, Bu? Susanti. Iya, Susanti di Batu Aji, silakan. Nah, ini Ustaz mau tanya tentang air yang didoakan atau dibacakan surat-surat dalam Quran itu gimana? Ada hadisnya enggak? Itu boleh enggak? Iya. Ya, tentang ruqyah ya. Bukan tentang ruqyah, kayak tentang apa? Misalkan kita air itu dibacakan surat-surat. Oh, mengenai air ya, yang dibacakan surat-surat itu sahih atau tidak ya? Iya. Ya, surat apa bisa dikasih tahu, Bu? Ya pokoknya kayak kita pada khatmil Quran gitu. Oh iya, kita aja ya. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini termasuk ruqyah ya. Jadi meruqyah. Ya, meruqyah itu dengan cara ya membacakan ayat Al-Qur'an ataupun doa kepada air, lalu airnya yang disemburkan ya. Ya, disemburkan. Memang ini adalah salah satu yang dibolehkan oleh para ulama ya. Dibolehkan para ulama tentang apa? Menyemburkan yaitu air yang telah dibacakan padanya apa? Bacaan. Dan ini pernah dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tetapi perlu kita perhatikan ya, di dalam masalah ruqyah ini, ya, ruqyah. Pertama, kita tidak boleh datang kepada seseorang untuk meruqyah, kecuali telah diketahui tentang kelurusan akidahnya. Ya, kelurusan tentang manhajnya. Jadi tidak boleh kita datang kepada dukun, ya, ataupun paranormal, ya, dengan tujuan untuk mengobati diri, ya. Sebab dalam hadis man atakahinan fasa'alahu fasadaku bima qala faqad kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya dan menarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kufur kepada apa yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kaidahnya, kita tidak boleh datang kepada orang yang tidak diketahui kelurusan akidahnya, kelurusan apa manhajnya. Maka harus datang kepada orang ketika kita mau meruqyah diri, maka itu adalah kepada orang yang baik. Yang kedua, bahwa di antara perkara yang sangat penting ya, bahwa tatkala kita ini akan meruqyah, maka sesungguhnya meruqyah diri sendiri adalah lebih afdol ketimbang kita meminta ruqyah kepada orang. Sebab Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan memenuhi permintaanmu. Dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, meminta didoakan ataupun sejenisnya kepada orang lain terkadang ada bahaya gitu ya. Walaupun memang boleh gitu, tetapi saya tadi katakan afdal. Kenapa? Sebab Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala telah mengatakan bahwa meminta doa kepada orang lain atau ya sejenisnya seperti minta diruqyah oleh orang lain, ini ada tiga mafsadat. Ada tiga bahaya. Bahaya yang pertama, semakin sedikitnya tawakal seseorang kepada Allah Ta'ala, ataupun akan mengurangi ketawakalan seseorang kepada Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua, ya, terkadang akan mencacati orang yang berdoa apabila sesungguhnya yang didoakannya itu belum berkumpul syarat-syarat untuk diijabah. Ya. Maka terkadang ya dia buruk prasangka. Oh ini apa? mendoakan kepada Allah, apa dia berdoa barangkali dia juga ya, apa kurang soleh ataupun banyak maksiat sehingga menuduh kepada orang yang berdoa. Yang ketiga kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, terkadang timbul suudon kepada Allah, yaitu buruk prasangka. Kenapa dia meminta agar orang lain mendoakan dirinya? Terkadang dia merasa bahwa kalau dirinya berdoa, dirinya tidak layak untuk mendapatkan ijabah dari Allah Ta'ala. Maka di dalam meruqyah yang lebih afdal dan lebih baik adalah meruqyah diri sendiri. Nah, kemudian juga sisi yang ketiga, bahwa yang harus diperhatikan dalam kita meruqyah, baik kita datang untuk diruqyah ataupun kita meruqyah diri sendiri, maka yang wajib kita pahami adalah pertama, kita tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh mengatakan bahwa ruqyah itu yang menyembuhkan, tetapi Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Kemudian sisi yang keempat yang wajib kita yang kita pahami di dalam ya kita meruqyah kita diri sendiri, bahwa di dalam meruqyah ataupun meruqyah orang lain harus diperhatikan tentang batasan-batasan syariah. Ya seperti umpamanya meruqyah wanita dengan dipegang badannya, mungkin juga dielus badannya, dan kita membacakan Al-Qur'an lalu memegang wanita tersebut ya. Wanita tersebut, maka ini jelas ya. Dalam ruqyah tersebut berarti ada kemaksiatan, ataupun seperti ruqyah dengan khulwah di mana dia berduaan laki-laki dengan perempuan. Jadi harus diperhatikan poin-poin berikut ini yang berkaitan dengan masalah ruqyah, wallahu taala alam.